আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ইনাল হামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া সাইয়্যাতি আ'মালিনা, মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লালাহ ওয়া মান ইউদলিল ফালা হাদিয়ালাহ। ওয়াশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الدين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan begitu banyak kenikmatan kebaikan kepada kita, di antaranya kesempatan untuk kita melanjutkan pembahasan kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yang disebut juga Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Semoga 20 pertemuan yang telah berlalu kita bisa mengambil faedah-faedah yang bermanfaat yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita, keseharian kita, dan akan semakin bertambah dengan apa-apa yang masih tersisa insyaAllah. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kita masih berbicara tentang makanan yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita membaca hadis ketika Nabi sallallahu bertamu, kemudian disuguhi, dihidangkan kepada beliau daging kambing atau domba, lebih tepatnya syah, yang kemudian beliau memuji tuan rumahnya bahwa seakan-akan tuan rumah mengetahui kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kepada hadis ke-180. Qala haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابرا قال سفيان وحدثنا محمد بن منكدر عن جابر masih dari sahabat yang sama Jabir bercerita, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ma'ahu, Tapi kalau dalam kisah sebelumnya Jabir sebagai tuan rumah. Di sini Jabir bertamu bersama Rasulullah SAW. Kharaja Rasulullah SAW wa ana ma'ahu. Keluar Rasulullah SAW dan aku bersama beliau. Fadakhala 'ala imra'atin min al-ansar. Kemudian beliau masuk rumah salah seorang wanita dari kalangan Ansar. Fadhabahat lahu syatan fa'akala minha. Maka si wanita ini pun menyembelihkan untuk beliau seekor domba. Maka beliau pun makan dari domba tersebut. Wadathu bikina'in min rutabin fa'akala minhu. Kemudian wanita ini pun membawa satu nampan, kalau kita mengatakan sekarang, atau satu piring, satu wadah dari rutab, kurma basah. Fa'akala minhu, maka beliau pun makan darinya. Thumma tawadza'a lidh-dhuhri wa sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau wudu untuk salat zuhur dan mengerjakan salat zuhur tadi. Thumma sarafa. Kemudian beliau berpaling, artinya selesai pulang dari salat. Fa'atathu bi'ulalatin min ulalatish shah. Kembali ke rumah si wanita tadi. Kemudian wanita tadi datang membawa sisa dari sisa apa? Kambing tadi atau domba tadi. Fa'akala. Maka kemudian Rasulullah makan lagi. Thumma salal asra wa lam yatawadda. Kemudian beliau salat asar dan tidak berwudu. Dalam keterangan Syekh Abdul Razak sebelumnya sudah dijelaskan wudu dipahami makna lugawi bahasa dan makna syar'i. Maka tentunya yang dimaksudkan dalam hadis ini beliau berwudu, yaitu wudu syar'i. Untuk mengerjakan salat duhur. Kemudian beliau salat asar tanpa memperbaiki wudunya atau memperbarui wudunya. Maka ini menunjukkan dua poin yang berkaitan dengan ibadah, bahwa orang yang makan kambing, orang setelah makan tidak perlu apa? Berwudu. Kalau dia ingin mengerjakan salat, selama apa? Ini poin kedua, selama dia tidak berhadats. Meskipun ini jarak yang lumayan antara zuhur ke asar, gitu ya. Jarak yang lumayan panjang, gitu ya, antara zuhur dan asar. Maka selama seseorang belum batal, tidak mengapa. Walaupun di antara sunnah Rasulullah SAW adalah beliau apa? Memperbarui wudhu. Dan ini kita kembalikan pada pertanyaan yang sempat ditanyakan di kesempatan yang lalu, gitu ya, tentang sunnah. Yang kita, bagaimana cara kita menjaga sunnah di tengah masyarakat? Kalau kita terangkan, ya kadang kita meninggalkan amalan tersebut supaya apa kedudukannya tetap sebagai sunnah. Karena kadang sebagian kita ingin menjaga sunnah dengan terus-terus mengerjakan seakan-akan ini perkara yang wajib. Maka lihat praktek Nabi SAW, perkara yang sunnah beliau tetap letakkan bahwa itu adalah sunnah. Artinya apa? Kadangkala beliau tinggalkan agar manusia memahaminya perkara tersebut apa? Sunnah. Kemudian poin yang berkaitan dengan pembahasan kita tentang apa yang beliau makan. Beliau makan kambing, beliau makan apa? Kurma muda, kurma yang masih basah. Sebelum salat zuhur makan apa? Daging, pulang salat zuhur makan lagi. Ini tidak bertentangan, Syaibatul Razzaq menyinggung tentang apa? Bab sebelumnya. Di mana diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa mereka tidak pernah dalam sehari sampai kenyang makan kambing, makan daging sampai 2 kali. Kenapa? Karena dalam kisah ini bisa dipahami apa? Rasulullah SAW sebelum zuhur makan sedikit, sehingga ada sisa yang kemudian apa? Dimakan setelah zuhur. Maka diungkapkannya dengan apa? Ulalah. Ulalah itu sisa dari sesuatu yang jumlahnya tidak banyak juga. Wallahu a'lam. Kemudian kisah berikutnya. Qala hadatsana al-Abbas ibn Muhammad ad-Duri. Qala hadatsana Yunus ibn Muhammad. قال حدثنا فليح ابن سليمان عن عثمان ابن عبد الرحمن عن يعقوب ابن أبي يعقوب عن أم المنذر رضي الله عنها. أم المنذر disebutkan oleh Syaikh Abdul Razzaq bahwa sebagian ulama menyebutkan أم المنذر رضي الله عنها ini di antara bibi-bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan dahala alayya Rasulullah sallam wa ma'ahu Aliun. Bertamu kepadaku Rasulullah sallam dan bersama beliau adalah Ali radhiyallahu anhu. Walana dawalin muallaqatun, dan kami punya tandan kurma yang tergantung. Sebagian orang Arab dulu memanen kurma tidak kemudian langsung di apa orang Jawa bilang dipitili, dirontokkan. Tapi kadang dibiarkan di tandannya, di kemudian digantung. Jadi sebagian mungkin kalau mengalami kalau panen padi dibiarkan di tandannya diikat seperti itu kemudian disimpan di lumbung, tidak langsung dirontokkan di tempat seperti hari ini, kemudian masukkan karung. Atau jagung demikian pula, dikupas itu kelopotnya kemudian diikat menjadi satu begitu, kemudian digantung. Qalat faja'ala Rasulullah SAW ya'kulu wa aliyun ma'ahu ya'kulu. Maka mulailah Rasulullah SAW makan dari kurma tadi Demikian pula ahli makan bersama beliau. Faqala Rasulullah sallam li Aliin, "Mah ya Ali, fa innaka naqihun." Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Ali radhiyallahu anhu, "Mah ya Ali, stop, berhentilah wahai Ali, kamu itu baru apa, naqih, baru sembuh." Ali baru sembuh dari sakit, sehingga makan kurma langsung ini kurang cocok untuk orang yang baru sembuh dari sakit. Qalat fajalasa Aliun wan Nabi wasallam ya'kulu. Maka Ali pun duduk, berhenti, dan Nabi wasallam apa? Tetap makan. Dan ini subhanallah, gitu ya, etikanya para sahabat terhadap Nabi SAW. Ali radhiyallahu anhu tidak protes, gitu ya, belajar apa herbal di mana, gitu ya, kok tahu? Karena beliau mendapatkan wahyu. Qalat faja'altu lahum silaqan wa sya'ira. Melihat itu, Munzir kemudian apa? Membuatkan silaq. Silaq itu di sini dijelaskan, Allah alam yang hidup di Saudi mungkin tahu artinya silak. Kalau di sini dijelaskan, silak itu jenis tumbuhan yang mirip dengan jarjir. Nah, kalau jarjir saya tahu, gitu ya. Itu biasanya kalau antum beli makanan di Saudi, misalnya nasi Bukhari atau sejenisnya, itu ada lalapannya seperti bayam atau seperti sawi, kecil-kecil berwarna hijau, gitu ya, lebih mirip kepada dari daunnya itu mirip dengan bayam. Tapi dari batangnya lebih mirip ke sawi, jadi kecil seperti itu. Tapi warnanya hijaunya hijau terang, jadi tidak hijau bayam itu kan hijaunya tua, gitu ya? Dia hijau muda. Nah itu apa? Jarjir atau jirjir orang mengatakan juga. Nah sedangkan silak ini, wallah alam. Nah, di sini dikatakan yushbihu naw'an ma al-jirjir, mirip dengan jirjir kata beliau. Nah itu dimasak dengan apa? Syair, gandum kasar. Faqala Nabi SAW li Ali, min hadha fa'asib. Nabi SAW mengatakan kepada sahabat Ali, dari ini apa? Makanlah. Fa inna hadza awfaqu lak. Nah ini yang lebih cocok untuk kamu. Maka di sini ada faedah lain lagi-lagi tentang apa? Kesehatan tadi. Kurma tidak cocok bagi orang yang dalam masa penyembuhan. Nah, yang lebih cocok apa? Bubur. Gitu ya. Nah, di sini bubur kan gandum. Yang dimasak dengan apa dari silak. Kalau enggak ada ya yang lunak seperti itu karena orang baru sembuh ini khususnya pencernaannya masih lemah, sehingga yang cocok untuknya apa? Makanan-makanan yang empuk, gitu ya, yang lembut. Baik, hadis berikutnya. Qala haddatsana Mahmud ibn Ghailan. Qala haddatsana Bisr ibn As-Sari an Sufyan an Talhah ibn Yahya an Aisyah binti Talhah an Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha. Aisyah meriwayatkan dari Aisyah, dari tapi dua Aisyah yang berbeda. Qalat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bercerita, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'tini fa yaqulu a'indaki ghada'un. Ini hadis ini cukup penting gitu ya. Berkaitan dengan faedah yang banyak. Nabi sallallahu suatu ketika apa datang kepada sang istri menanyakan, apakah engkau mempunyai makan siang? Dalam sebagian riwayat, halin bagi syai, apakah engkau punya sesuatu? Dan di sini dijelaskan apa yang ditanyakan itu makan siang. Allahu Akbar. Jadi sedari pagi apa belum makan. Kemudian ditanyakan makan siang. Dari pagi belum makan, siang-siang juga enggak ada makan. Gimana kalau saya, ya, bapak-bapak ini, ya, fa'akulula. Maka sang istri mengatakan, tidak ada makan siang. Duit belonjo geopo gitu ya, sudah ceramahnya akan keluar mungkin. Allah musta'an. Qalat fayakulu inni sa'iman. Subhanallah. Maka Nabi SAW sebagaimana diceritakan sang istri hanya mengatakan apa? Inni sa'imun. Sesungguhnya aku puasa. Dalam riwayat yang lain apa? Idan asum. Kalau begitu saya puasa. Ya sudah, enggak ada yang dimakan, apa? Puasa saja. Subhanallah. Kalau marah-marah juga tidak menjadikan apa makanan kemudian tersedia, karena memang tahu Nabi SAW kebiasaan para istrinya. Apa yang sudah diberikan kepada mereka adalah hak untuk mereka untuk mensedekahkannya. Tapi tidak ada apa-apa di rumah mereka. Bukan karena Nabi SAW tidak memberikan belanja kepada mereka. Beliau kalau memberikan setahun sekalian. Qalat fa'atani yawman. Kemudian dilanjutkan cerita yang lain. Alayhumul mu'minin Aisyah fa'atani yawman. Kemudian beliau datang lagi pada hari yang lain. Faqultu ya Rasulullah innahu uhdiyat lana hadiyatun. Wahai Rasulullah, sesungguhnya telah diberikan hadiah bagi kita, sebuah hadiah. Qala wa mahi? Beliau pun bertanya, apa itu? Qultu haisun. Ini lo dikasih hais. Sudah kita jelaskan sebelumnya apa itu hais, gandum dicampur dengan apa? Kurma. Jadi, qala ama inni asbahtu sa'iman. Qala thumma akala. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku pagi tadi apa? Berpuasa. Kemudian diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah, kemudian beliau makan hais tadi. Maka ini menunjukkan kesabaran Nabi SAW. Yang ada dimakan, kalau tidak ada ya bersabar. Bahkan kemudian mengalihkan pada ibadah yang lebih baik, yang berpahala, berpuasa. Kemudian berkaitan dengan masalah fikih. Ini menunjukkan puasa sunnah boleh dimulai kapan saja dan diakhiri kapan saja. Dimulai kapan saja dengan catatan orang tersebut belum apa? Belum makan apapun dari pagi. Jadi kalau dari terbangun tadi sampai sekarang, gitu ya, sampai agak siang, belum makan, belum minum, gitu ya, kemudian terbetik, ah saya tak puasa, boleh, tidak apa-apa. Ya. Ataupun setelah kita puasa pagi tadi misalnya sudah ambil makan sahur untuk puasa hari Senin, ternyata siang harinya ada tamu, ingin menghormati tamu, makan bersama tamu, ada tetangga menghadiahkan makanan, kemudian ingin menemani istrinya makan, kemudian membatalkan apa puasanya, tidak mengapa. Dan insya Allah kalau ibadah yang dikerjakan ini sudah sebuah apa kerutinan, dia tetap mendapatkan apa pahalanya. Maka di sini juga Rasulullah SAW bagaimana menjaga suasana hati sang istri. Ketika sang istri menceritakan ada hadiah ini, tentu ini menunjukkan kebahagiaan mendapatkan hadiah, ingin makan bersama, maka Rasulullah pun apa membatalkan puasanya. Kemudian hadis berikutnya. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن يزيد بن أبي أمية الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنه بالسريرة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من حبز الشعير. Aku melihat Nabi صلى الله عليه وسلم mengambil potongan dari roti gandum yang kasar. فوضع عليها تمرة. Kemudian beliau letakkan di atas potongan roti tadi apa? Kurma. وقال هذه إدام هذه وأكل. Kemudian beliau mengatakan ini adalah lauknya ini pasangannya ini. Kemudian beliau makan. Hadis ini dinyatakan apa? Dhaif. Karena ada satu perawi yang bermasalah yaitu Yazid bin Umayyah al-A'war. Maka perkara yang seperti ini perkara yang mubah. Antum mau makan kurma dengan roti juga boleh, tidak juga juga boleh. Kemudian hadis terakhir. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن عوام عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤجبه الثفل. Sahabat Anas menceritakan disebutkan di akhir pembahasan bab ini dahulu kala, bahwa Rasulullah SAW dahulu kala menyukai apa? Suful. Apa itu suful? Qala Abdullah. Mana Abdullah? Yaitu gurunya Imam Tirmidzi, Abdullah ibn Abdurrahman. Menerangkan makna as-suflu, yakni ma baqiya min at-ta'am. Suful adalah apa yang tersisa dari makanan. Artinya kalau di panci sayur ya sisanya. Kalau kita apa nasi ya apa intipnya. Orang Jawa bilang koretannya gitu ya. Jadi kembali kepada bab sebelumnya di mana Rasulullah mengajarkan kepada kita makan sampai apa suapan terakhir, sampai kemudian apa menjilat tangan kita. Apa alasannya? Keberkahan makanan. Dan kita tidak tahu di mana keberkahan itu. Di mana sebagian orang meninggalkan kadang sisa makanan itu terbuang. Gitu ya. Maka subhanallah, dalam bahasa Jawa sampai dikatakan apa? Bok dikoreti. Maka di satu sisi ini adalah mencari keberkahan tadi, di sisi yang lain apa? Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin orang akan mensyukuri sesuatu yang besar kalau yang kecil dia tidak bisa syukuri. Karena tentunya Allah tidak akan memberikan yang besar kalau dia tidak mau mensyukuri yang kecil tadi. Dan hal seperti ini perlu pembiasaan kepada diri kita sendiri, keluarga kita, anak-anak kita khususnya. Di mana kondisi anak-anak kita hari ini tentunya tidak seperti kondisi dahulu-dahulu, gitu ya. Yang makan itu mungkin jauh lebih susah. Anak-anak sekarang jauh lebih mudah. Nah, kemudian itu seringkali apa? Melalaikan. Maka para orang tua ini harus membiasakan seperti ini. Tidak membiarkan apa piring itu masih tersisa makanan. Demikian pula di panci, gitu ya. Nah, ini mengakhiri bab ke-26 tentang apa idamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan dengan satu bab pendek setelahnya di bab ke-27, bab ma jaa fi sifati wudhu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda ta'am. Bab apa-apa yang datang dari hadis-hadis dalam menjelaskan sifat wudhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika makan. Kembali kepada penjelasan wudu itu, wudu syar'i maupun wudu lughawi. Kapankah Rasulullah menyarankan kita untuk berwudu yang syar'i maupun lughawi? Ada tiga hadis yang disebutkan di sini. Yang pertama, qala hadatsana Ahmad ibn Mani', qala hadatsana Ismail ibn Ibrahim an Ayyub an ibni Abi Mulaikah an ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Dari sahabat Abdullah ibn Abbas diceritakan anna Rasulullah sallam kharaja min al-khala'i, bahwa Rasulullah keluar dari apa tempat buang hajat. Faqurriba ilaihi ta'am, kemudian dihidangkan, didekatkan kepada beliau apa? Makanan. Faqalu, kemudian para sahabat mengatakan, ala na'tika biwadu'in. tidakkah kami membawakan untukmu apa air wudhu? Wudhu itu perbuatannya, sedangkan alat yang digunakan apa? Wudhu. Makanya dalam beberapa kesempatan saya menyinggung sahur itu yang dimakan, sedangkan perbuatannya namanya suhur. Tapi sudah jadi salah kaprah bahasa Indonesia. Ayo sahur, gitu ya. Sebenarnya objeknya faul itu. Sedangkan perbuatannya disebut fuul, wudu, suhur, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, "Innama umirtu bil wudu'i idza kumtu ila shalati." Sesungguhnya aku diperintahkan berwudu hanyalah ketika hendak menegakkan apa? Salat. Maka yang dimaksudkan di sini tentunya apa? Wudu yang syar'i. Bukan kemudian beliau makan tidak cuci tangan dulu. Maka tidak mengapa seorang yang makan meskipun dari apa? Buang hajat, tidak perlu apa? Berwudu dulu. Hadis berikutnya, qala hadatsana Sa'id bin Abdurrahman Al-Mahzumi qala hadatsana Sufyan ibn Uyainah an Amr ibn Dinar an Sa'id bin Huwairith an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي بطعام. Hampir sama kisahnya dan kemungkinan sama, tapi dengan redaksi yang lain. Keluar Rasulullah dari buang hajat, kemudian didatangkan kepada beliau makanan, dihidangkan kepada beliau makanan. Fakila lahu, maka dikatakan kepada beliau, ala tatawadda, tidakkah engkau berwudu dulu? Faqala, maka beliau pun menjawab, ausalli fa atawaddau, apakah aku akan salat sehingga aku perlu berwudu dahulu? Kalau tadi bentuknya adalah khabar, kalau ini bentuknya apa? Pertanyaan. Dan ini salah satu metode Rasulullah dalam pengajaran, yaitu melontarkan apa? Pertanyaan. Dan banyak yang seperti ini menunjukkan apa? Islam ini mengajak untuk kita berpikir. Tapi ingat, pikiran kita harus tunduk kepada syariat. Bukan kemudian syariat yang harus ikut pikiran kita. Hadis terakhir disebutkan, qala haddatsana Yahya ibn Musa qala haddatsana Abdullah ibn Numair قال حدثنا قيس بن ربيع قال حا وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن ربيع عن أبي هاشم عن زاداني عن سلمان قال سلمان kemudian adalah سلمان الفارسي bercerita رضي الله عنه قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده. Aku pernah membaca di Taurat bahwa keberkahan makanan itu berwudu setelahnya. Syekh Razak mengingatkan tentang apa hukum membaca kitab suci orang-orang kafir non-muslim, Taurat, Injil, ataupun yang lainnya. Ini hukumnya haram, kecuali seorang alim, orang yang berilmu, untuk apa? Membantah kesalahan-kesalahan mereka. sebagai memiliki sahabat yang masyhur tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemarahan Nabi SAW ketika beliau membawa apa, lembaran-lembaran dari kitab yang lain. Maka hati-hati, sebagian sekarang apa membagikannya dengan gratis di toko-toko non muslim, itu diletakkan gratis, jangan suka penasaran. Nah, bagaimana dengan Salman ini? Salman kemungkinan dia membaca dulu sebelum masuk Islam, sebagaimana kita kisahkan sebelumnya, di mana beliau berpindah-pindah dari satu pendeta ke pendeta yang lainnya. Fadzakartu dzalika lin Nabi sallam. Kemudian aku ceritakan itu yang pernah dibaca kepada Nabi sallam. Fa akhbartuhu bima qara'tu fit Taurah. Aku mengabarkan kepada beliau dengan apa yang aku pernah baca di Taurat. Faqala Rasulullah sallam, barakatut ta'ami al-wudu'u qablahu wal-wudu'u ba'dahu. Keberkahan makanan itu apa? Berwudu sebelumnya dan berwudu setelahnya. Nah, wudu di sini adalah wudu lughawi. Jadi kalau hari ini di antara antisipasi apa penyebaran virus, kita diajarkan untuk cuci tangan, ternyata Islam sudah mengerjakan 14 abad yang lalu. Sebelum makan itu apa, berwudu, mencuci tangan, dan setelah makan apa, juga berwudu, artinya mencuci tangan. Itu diantara yang akan mendatangkan apa, keberkahan dalam makanan. Maka ini beberapa hadis yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.